Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَذَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan memberikan kepada kita kenikmatan dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan keluarga kita semua. Amin. Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita telah menyelesaikan dalam pertemuan sebelumnya dari sifat salah, yakni ad'iyat Al-Fatihah, Ad'iyatul Istiftah, doa-doa istiftah. Ada 12 doa istiftah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat-salat beliau. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, babul qiraah. Bacaan di dalam salat. قال رحمه الله تعالى القراءة بشأن ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى. Kemudian setelah beliau membaca doa al-istiftah, beliau melanjutkannya dengan يستعيذ بالله تعالى, isti'adah, doa isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, beliau berkata di dalam salatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau terkadang beliau mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqulu, dan terkadang beliau menambahinya juga dengan kalimat a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dan tidak menjaharkannya. Pertama, bentuk ta'awudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ada tiga. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang ketiga, a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Yang paling lengkap adalah yang pertama. Kalau kita cermati, yang paling lengkap di antara tiga ini adalah justru yang pertama, yang paling pendek. Karena a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terlaknat, yang terkutuk. Artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh syaitan dalam bentuk apa saja. Lebih umum dia. Adapun yang kedua, min hamzihi. Hamzihi dikatakan barakallahu fikum, maknanya adalah hanqihi mithlu atau naw'un min al-junun, yakni dari pengaruh syaitan yang menyebabkan orang terkadang seperti gila. Ya, ini berarti dari gangguan seperti kesurupan, gangguan kejiwaan. Wa nafthihi an-nafth fassarahu ar-rawi bil kibr, kesombongannya. Wa nafthihi, kesombongan dan kecongkakannya. Wa nafthihi, wa nafthihi, kesombongan. Karena syaitan selalu meniupkan kesombongan pada seorang. Wa nafsihi adalah ucapan-ucapan atau godaan-godaan yang manis yang dibisikkan kepada seorang. Itu makna min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Hamzihi artinya dari gangguan syaitan yang mempengaruhi akal seseorang. Wanafihi dari gangguan syaitan yang mengakibatkan orang sombong atau takabur. Selalu dibisikkan kesombongan. Wanafihi dari ucapan-ucapan manisnya syaitan yang sesungguhnya tipuan belaka. Syairnya, kalimat-kalimat yang indah. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak cukup ketika kita menunaikan salat, tetapi pada saat membaca Al-Quran, dan bahkan tidak cukup juga ketika membaca Al-Quran, tetapi pada saat kita merasakan adanya gangguan syaitan. Kita merasakan adanya gangguan syaitan. Tidur, enggak nyenyak, balik kiri kanan, enggak bisa tidur, rasanya dihantui dengan setan. Rasanya terus merasakan ketakutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di tengah tidur juga seperti itu, ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil demikian, marah gangguan syaitan. Ta'awudz, berlindung cepat-cepat ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi barakallahu fikum kondisi atau keadaan-keadaan tertentu kita dianjurkan untuk ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitanir rajim. Ada dua pembahasan di sini karena babnya beliau atau di sini di dalam kitab sudah selesai sangat ringkas pembahasan masalah al-qiraah. Yang pertama, pembahasan masalah al-isti'adzah. Jumhurul ulama mengatakan bahwa al-isti'adzah di dalam salat hukumnya mustahabbah dan bukan wajib. Artinya kalau orang meninggalkan isti'adzah di dalam salat, entah dia lupa atau dengan sengaja, maka tidak mempengaruhi salatnya. Tidak mempengaruhi salatnya barakallahu fikum. Demikian dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Mughni, bahwa al-isti'adzah 'inda jumhuril ulama adalah mustahabbah wa laysat biwajibah, dan bukan wajib. Berbeda dengan Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan wajib, beliau berdalil dengan qaulullah taala, Wa idza fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Dan jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka ucapkanlah isti'adzah. Tetapi jumhurul ulama demikian, dan ini juga tarjihnya fatwa Lajnah Daimah, lembaga komite fatwa di Saudi, di kerajaan Arab Saudi, bahwa isti'adzah adalah mustahabbah di dalam salat dan bukan wajib, apalagi syarat, bukan. Kemudian pembahasan yang kedua, barakallahu fikum, apakah al-isti'adzah cukup dibaca di awal rakaat, di rakaat pertama, atau dibaca pada setiap rakaat? Sama dengan istiftah ketika qiyamul lail. Ketika qiyamul lail, apakah doa al-istiftah dibaca setiap dua rakaat, ataukah dibaca cukup di rakaat pertama? Kita kan sholat 11 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tarulah, atau 4-4-3 misalnya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat. Apakah al-fatihah istiftahnya cukup dibaca di awal di rakaat pertama, atau setiap 2 rakaat setiap takbiratul ihram membaca istiftah? Tentu jawabannya barakallahu fikum, namanya juga istiftah. Istiftah itu kan pembukaan salat. Artinya yang kedua berikutnya ini bukan lagi pembukaan pada asalnya. Kita telah membuka salat di rakaat pertama, istiftahnya pertama. Adapun al-isti'adzah barakallahu fikum juga diperselisihkan oleh para ulama. Sekali lagi kita sudah pernah menyampaikan kaidah, kalau sistemnya khilaful afham, perbedaan dalam memahami hadis yang seperti ini, maka silahkan Anda mengambil pendapat yang kuat bagi Anda, tetapi jangan mengingkari kalau ada yang menyelisihi. Itu prinsipnya. Saya mengambil pendapat jumhur bahwa isti'adzah adalah mustahabbah. Tetapi kalau ada orang yang mengambil pendapatnya Al-Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, wajib, silahkan. Silahkan barakallahu fikum. Yang penting kamu juga tidak mengingkari orang yang mengatakan mustahabbah. Apalagi sampai nekat mengatakan kalau orang tidak membaca isti'adzah berarti salatmu gak sah. Itu namanya sembrono. Ada dua pendapat memang barakallahu fikum. Masalah bacaan isti'adzah, apakah disunahkan dibaca di rakaat pertama atau di setiap rakaat setiap mau membaca Al-Qur'anul Karim? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad membahas hal yang seperti ini. Jadi inti daripada khilaf satu dalil dengan pemahaman yang berbeda. Apa dalilnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka bacalah isti'adzah. Ini dalilnya. Yang mengatakan bahwa dibaca pada setiap rakaat, dalilnya ayat ini. Yang mengatakan bahwa dibaca di rakaat pertama, juga dalilnya ayat ini. Bedanya apa? Kalau yang mengatakan bahwa cukup dibaca di rakaat pertama, dia mengatakan ini kan saya sholat. Yang namanya sholat ini kan satu rangkaian dari takbiratul ihram sampai salam. Berarti bacaan saya ini walaupun diputus dengan ruku, i'tidal, sujud, kemudian jilsah, tasyahud, tasyahud, intinya satu. Ada lagi yang mengatakan bahwa dibaca pada setiap sholat, pada setiap rakaat, dalil mereka memang sih, cuman kan sudah terputus rakaat pertama dengan rakaat kedua, terputus bacaanmu. Al-Imam Ibnu Qayyim lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ibarat saya lagi baca Al-Quran, tiba-tiba ada yang mesalam, ada yang ngajak ngobrol sebentar, saya jawab dia, setelah itu kembali. Saya baca Al-Quran lagi tanpa ta'awud pun tidak ada masalah. Langsung. Tiba-tiba ada yang nelpon lagi baca Al-Quran, ya assalamualaikum, ada apa kabar, ini ngobrol sebentar, habis itu kembali lagi baca Al-Quran. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wal ittifa'u bi isti'adzatin wahidatin adhhar. Kata beliau rahimahullahu taala, dan mencukupkan dengan satu kali isti'adzah di rakaat pertama adhhar. Sepertinya lebih jelas. Lebih nampak dari sisi dalil. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala juga mengatakan demikian di dalam kitab beliau Nailul Awthar. Kata beliau, al-ahadithul waridatu fit ta'awudhi laysa fiha illa annahu fa'ala dhalika fil rak'atil ula wal ahwar al-ittisaru ila ma waradat bihi sunnah wa hiya al-isti'adatu qabla kira'atil rak'atil ula faqat. Demikian kata Imam Syaukani. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis-hadis yang menunjukkan salatnya Rasulullah, yang menerangkan tentang salatnya Rasulullah, kata beliau khususnya dalam masalah ta'awud, tidak ada di sana pembahasan kecuali bahwa Rasulullah membaca ta'awud di rakaat pertama. Di rakaat pertamanya illa fa'ala dza annahu fa'ala dzalika fi rak'atil ula. Sehingga kata beliau wal ahwab, yang lebih hati-hatinya adalah mencukupkan dengan apa yang ada di dalam sunnah, yakni isti'adzah di rakaat pertama. Tapi sekali lagi kita ingat, silakan ambil pendapat ini, tetapi kita tidak punya hak untuk mengingkari orang yang menyelisihinya, karena ternyata ini adalah khilaful afham, perselisihan dalam hal afham, pemahaman. Tetapi yang jelas ini yang rajih, ini yang kuat, barakallahu fikum, bahwa al-isti'adzah adalah dibaca di rakaat, cukup dibaca di rakaat pertama. Demikian pula dalam salat tarawih, ada memang di dalam riwayat Muslim, dan memang biasanya apalagi kalau yang salatnya sir, basmalahnya sama basmalahnya sir, itu mungkin kalau kita dengar ya jarang memang. Begitu takbir dari sujud langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbi, langsung disambung. Dan ini barakallahu fikum, gak ada masalah ta'awud dengan basmalah, cukup dibaca di rakaat pertama salat tarawih ataupun qiyamul lail. Demikian pembahasan yang kedua, barakallahu fikum, ucapan beliau rahimahullahu taala yang kedua, summa yaqra Bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha, dan kemudian dan beliau tidak menjaharkannya. Pembahasan kita di sini adalah menjaharkan basmalah atau tidak. Kita tidak ingin memperpanjang masalah. Kita akan membaca sedikit keterangan atau fatwa dari Al-Allamah Al-Fauzan, salah satu anggota komite fatwa di Kerajaan Arab Saudi. Kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala wa ra'ah, al-jahru bil basmalati fi shalatil jahriyyati in fa'alahu ba'd al-ahyan fala ba'sa bidzalik. Kata beliau rahimahullahu taala, menjaharkan basmalah di dalam salat jahriyah kalau dilakukan sesekali enggak ada masalah. Terutama kadang-kadang kita diundang khatib di masjid awam. Bagi mereka ketika tidak menjaharkan basmalah, sebagian mereka menganggap enggak sah salatnya. Bahkan dijadikan sebagai jembatan fitnah. Naam. Dan ini bukan berarti kita enggak punya prinsip. Wah, ini orang pelin-pelan. Kalau sudah sholat di masjid Abu Bakar, bismillahnya enggak jahar. Tapi kalau sholat diundang khatib di perkampungan baca bismillah, berarti ini orang ingin makan dari sana sini katanya. Enggak. Yang namanya dakwah tidak hanya ilmu tapi siasah. Tidak hanya ilmu tetapi kita juga butuh siasah mensiasati orang. Kecuali kalau misalnya di Masjid Abu Bakar misalnya berbicara, misalnya barakallahu fikum seperti ini, wajibnya sholat berjamaah. Di luar bicara enggak wajib cukup sholat, itu lain lagi. Tapi kalau masalah-masalah yang seperti ini barakallahu fikum, alhamdulillah, artinya para ulama memberi peluang memang barakallahu fikum karena masalah-masalah yang kadang-kadang riskan justru di masyarakat. Kata beliau, in fa'alahu ba'dal ahyani fala ba'sa bidzalik. Kalau sesekali-kali dia melakukan, maka enggak ada masalah. Diundang khutbah Id, diundang khutbah Jumat. Kebiasaan masyarakat di situ mereka menjaharkan basmalah. Biasanya kan masyarakat itu antusias ketika mendengarkan khutibnya bagus, belum pernah sekalian pingin sekalian dengarkan bacaan Qur'annya. Sehingga enggak ada masalah untuk menjaharkan basmalah. Iya, silakan. Dan masalah maghrib. Apa itu? Bismillah atau yang jatuh bukan dari maghrib. Bismillah madhah sirri atau jahriyah tadi itu? Iya. Ada iya, iya, memang. Iya, iya, memang intinya begitu, bahasanya begitu. Iya. Nah, cuman kita ingin mau meninggalkan perselisihan masalah madhab ini. Artinya kita barakallahu fikum demikian. Enggak apa-apa sekali-kali kita lakukan misalnya, karena memang barakallahu fikum kita pertama kita harus yakin memang masalah-masalah yang seperti ini dinamakan ikhtilaful afham. Perbedaan dalam hal pemahaman. Itu yang harus difahami. Kalau seandainya ada hadis yang paten, yang kuat misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian sholat isya, maghrib, subuh, jangan jaharkan basmalah. Itu kan enak. Enggak bakal ada perselisihan. Tetapi yang seperti ini mereka hanya menilai. Ini kok Rasulullah kalau sholat zuhur asar, maghrib, isya, subuh kok enggak menjaharkan basmalah. Sehingga dari sini orang pun mengambil kesimpulan, oh berarti tidak ada sunnahnya. Abu Bakar juga, oh berarti ini kan berarti kesimpulan. Beda kalau seandainya Rasulullah mengatakan atau melarang atau merintahkan. Beda barakallahu fikum. Kata beliau, illa annal mudawamata 'alaiha la yanbaghi. Akan tetapi kalau terus menerus membacanya tidak pantas. Memang enak kalau kita, makanya seringnya barakallahu fikum kita berusaha untuk selalu mengembalikan permasalahan kepada para ulama. Lebih enak. Kadang-kadang kalau misal hal-hal yang seperti ini, kalau kapasitasnya kita misal di Indonesia, kadang ya ini bid'ah. Orang pun langsung nongkol naik telinganya. Baca, kenapa enggak jaharkan basmalah? Bid'ah. Kata beliau rahimahullahu taala, annal mudawamah kalau terus menerus la yanbaghi, enggak pantas. Kan lebih dingin di telinga didengar. Li'anna tsabita min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidun annahum la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Karena yang ada dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidun bahwasanya mereka tidak menjaharkan basmalah. Wa annahum yajharuna bi qira'atil fatihati fi sholatil jahriyah. Dan bahwasanya mereka selalu menjaharkan al-Fatihah di dalam salat al-jahriyah. Wa yajharuna bis-surati ba'da al-Fatihah. Mereka juga mengeraskan bacaan surat setelah surat Al-Fatihah. Amma bismillahirrahmanirrahim falam yurwa falam yarid annahum kanu yajharuna biha طيب. فلا ينبغي المداومة على الجهر لها ولو فعلها بعض الأحيان فلا بأس. Adapun menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mereka tidak melakukannya. Sehingga kalau dijadikan kebiasaan tidak pantas, tapi kalau sekali-kali enggak ada masalah. Naam. Sekali lagi barakallahu fikum, berjalan di atas bimbingan ulama itu enak. Kadang-kadang kan orang mengatakan, kalau memang tidak ada sunnahnya kenapa sekali-sekali boleh, berarti kan boleh menyelisih sunnah sekali-kali. Lain. Sunnah itu ada dua diantaranya. Kita ambil bagian aja. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah itu lebih kuat daripada sunnah fi'liyah. Misal, Rasulullah, sunnah qauliyah itu artinya ucapan, perintah atau larangan. Rasulullah memerintahkan begini, melarang begini. Kenapa kalian melanggar? Artinya berarti kalian melanggar sunnah. Tetapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah, tidak melarang. Hanya saja beliau melakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kalau kalian salat jahriyah jangan jaharkan bismillah dan juga sirkan. Enggak. Mereka hanya melihat sepertinya, sehingga terjadilah perselisihan. Demikian pula tadi ta'awudz. Kenapa terjadi perselisihan? Karena tidak ada nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalian kalau salat bacalah ta'awudz setiap rakaat. Ketika tidak ada nas, maka terjadilah perselisihan. Sehingga barakallahu fikum, hal yang seperti ini kita harus bedakan. Dan ini juga barakallahu fikum memberi kelapangan bagi kita, khususnya kita yang hidup bermasyarakat, bahwa ternyata barakallahu fikum agama ini begitu mudah dan begitu gampang. Imam Ahmad pernah ditanya tentang kunut subuh. Kata beliau, enggak ada sunnahnya, enggak ada contohnya. Penanya lanjut, bagaimana kalau saya salat di belakang orang yang kunut subuh? Kata beliau, ikut kunut. Al-khilafu syarrun, yang namanya perselisihan itu jelek, akan menimbulkan kejelekan. Al-khilafu syarrun. Cuman artinya barakallahu fikum, hal-hal yang seperti ini, ya kita kan lebih tahu kondisi kita di masyarakat. Kadang-kadang kita di masyarakat pun sudah tahu bahwa kita gak kunut, cuek aja. Silahkan kunut, kita gak kunut gak jadi masalah. Karena memang kita sudah sama-sama memaklumi di situ. Gak ada masalah. Tapi kadang-kadang memang kita sholat di pedalaman, di masyarakat, memang di pelosok, di mana mereka dari semenjak masuk masjid kita sudah diliatin terus itu. Iya, pelototin, diliatin. Kenapa? Ini orang baru sepertinya. Ini orang kok masuk masjid duluan kaki kiri ya. Terus diliatin itu. Begitu sholat diperhatikan lagi. Coba-coba sujudnya duluan kaki apa duluan tangan ini orang. Ternyata sujudnya duluan kepala misalnya. Terus diperhatikan. Yang seperti ini barakallahu fikum kadang-kadang mengrawan. Apalagi dalam kondisi misalnya kita diundang dalam keadaan mereka misalnya masyarakat situ haus dan antusias dengan ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena mereka mendengar berita akan kedatangan seorang mubalig, seorang ustaz, seorang dan seorang. Sehingga kadang-kadang banyak masalah, mau tidak mau kita harus muwafaqah dalam ibadah seperti sholat dalam kunut subuh misalnya, dalam rangka menarik simpati mereka. Tapi kalau belum-belum kita masuk di situ sudah mukhalafah duluan dan mereka sudah antipati duluan. Ini barakallahu fikum. Seperti juga masalah basmalah tadi. Ternyata kadang-kadang sengaja mereka mempersilahkan kita ngimamin, itu sengaja. Kita ingin tahu ini. Kalau bismillahnya jahar, ya berarti bisa lanjut talinya. Kalau enggak ini wahabi ini kayaknya. Kadang-kadang begitu. Coba-coba kita suruh dia ngimamin subuh kunut apa enggak. Kalau enggak kunut, ya udah. Repot nih. Sehingga memang seorang harus hikmah, harus bijaksana. Harus bijaksana, barakallahu fikum. Suruh imami, silahkan wa. Daripada kita kadang-kadang, walaupun kita kadang bisa sebenarnya, cuman gak terbiasa. Walaupun sebenarnya bisa, cuman karena gak terbiasa kadang-kadang kaku. Kadang-kadang kaku. Ini barakallahu fikum pembahasan tadi masalah ta'awud. Kemudian masalah basmalah. Ada yang kurang? Ya, silakan. Basmalah di surat Al-Fatihah. Iya. Itu merupakan satu ayat yang pertama. Iya. Kenapa basmalah itu tidak dibaca? Sudah ayat yang kedua tidak dibaca. Ya itu. Makanya sering kalau ada ta'lim sering saya tanya kepada seseorang. Sampean menganggap bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama Al-Fatihah atau bukan? Kira-kira ayat pertama atau bukan? Hah? Bukan? Kalau di dalam Al-Quran? Kalau di dalam Al-Quran tertulis apa? Hah? Ayat pertama kan? Ayat pertama di dalam Al-Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Tapi Anda ketika sholat bismillahnya jahar apa enggak? Sir, berarti bertentangan dengan pendapat Anda. Kalau memang bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah, mestinya berarti dibaca jahar dong. Karena dia surat Al-Fatihah sih. Jangan disirkan. Tapi kenapa Anda mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari Al-Fatihah, tapi ketika sholat bacaannya berbeda dengan Al-Fatihah? Nah, ini berarti gak komitmen. Gak komitmen, cuman gak sadar. Ya, nah, ini memang terjadi, barakallahu fikum. Tetapi yang benar seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan banyak para mufassirin bahwa bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dari Al-Fatihah dengan beberapa dalil. Di antara dalilnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Mikasir rahimahullah ta'ala bahwa salah satu nama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillah. Coba aja orang kampung, mereka menamai Al-Fatihah dengan surat Alhamdulillah. Mereka paling baca Al-Fatihah kalau pas doa aja. Al-Fatihah. Tapi biasanya mereka menamainya surat Alhamdulillah. Juga dinamakan surat Al-Fatihah, pembuka. Na'am barakallahu fikum. Sehingga bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Cuman yang bertentangan harus kita cari. Karena Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat kan? Tapi kalau di dalam Al-Quran, ketika kita buang bismillahirrahmanirrahim tinggal berapa ayat? Tinggal 6 ayat. 7 ayat tidak ada kompromi. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-'azim. Kami telah berikan kepada engkau 7 ayat dari matani-matani yang diulang-ulangi dalam salat dan Al-Quran yang mulia. Demikian pula dinaskan oleh Rasulullah, 7 ayat. Al-Fatihah 7 ayat. Na'am barakallahu fikum. Sehingga ketika kita buang bismillahirrahmanirrahim, tinggallah 6 ayat. Tapi kalau kita masukkan bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, berat juga. Tidak ada yang menamakan surat Al-Fatihah salah satu namanya surat Bismillah. Yang ada surat Alhamdulillah. Di dalam tafsir barakallahu fikum Al-Imam Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan atau menghitung bahwa dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin ayat pertama. Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Maliki Yaumiddin ayat ketiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat ke Keempat ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kelima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Keenam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketujuh. Semestinya demikian kata beliau rahimahullahu taala susunan ayatnya. Tanpa surat apa namanya Al-Fatihah, tanpa bismillahirrahmanirrahim. Lah bagaimana sudah tercatat di dalam Al-Qur'an Karim? Tidak ada masalah. Yang tercatat di dalam Al-Qur'an Karim kita kembalikan kepada pembahasan dan penafsiran para ulama. Di dalam Al-Qur'an juga surat Bara'ah At-Taubah itu tidak ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok dia sendiri yang tidak ada? Yang lain semua ada bismillah, bahkan qul a'udzu birabbin nas ada bismillahnya. Inna atainakal kautsar ada bismillahnya. Taubah kok enggak ada bismillahnya? Nah, itu perlu dibahas tafsirnya apa sebabnya kenapa enggak dimasukkan. Jadi nyetaknya enggak salah dari sononya. Cuman artinya demikianlah ilmu. Demikianlah ilmu. Kita kembali kepada tafsir barakallahu fikum para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi. Masih ada? Apa sudah enggak ada? Waktunya tinggal sedikit nih kayaknya. Barangkali iya silakan. Kalau kita memang di suasana yang berbeda, pikirannya kan biasanya sama-sama jahat, bersama-sama. Dan kita apakah mengikuti dengan sunnah itu atau kita yang sendiri? Yang pertama memang sih pertama kalau misalnya kita berada di kampung, terutama di kampung yang memang awam, itu berbeda sedikit aja mereka sudah curiga. Paling aman, paling selamat memang kita jangan ngimamin. Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama ya. Paling aman, paling enak kita jangan ngimami. Yang kedua, kadang-kadang dipaksa. Karena kita penampilannya pakai jubah, dipaksa. Dipaksa. Dalam sholat pusing, mumet, mikir, aduh gimana ini habis sholat. Dalam sholat mumet mikirin sampai bacaannya salah. Gimana ini habis sholat? Saya mau wirid atau saya mau zikir. Pada asalnya barakallahu fikum, artinya disitulah sekali lagi barakallahu fikum membutuhkan kecerdasan kepada kita semua dalam muamalah. Bisa aja kita misalnya menuntun mereka dengan zikir, artinya kita jahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaharkan zikir setelah salat tanpa mengganggu orang lain. Allahumma anta salam wa minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa. Biasanya begitu. Naam. Terus misalnya kita zikir, kita berdoa misalnya setelah zikir, enggak ada masalah. Berdoa setelah zikir misalnya enggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita ternyata enggak berdoa, setelah kita keluar kok kayak pada curiga, lirik kiri kanan. Ya itulah seperti yang tadi kita jelaskan, membutuhkan hikmah dari kita. Mungkin kita dekati salah satu sepuhnya di situ. Biasanya orang sini kalau habis sholat gimana sih Pak? Saya biasanya kalau habis sholat begitu. Maaflah kalau. Jadi barakallahu fikum, artinya kita harus pahami bahwa intinya adalah satu yang menyatukan kita dengan mereka muslimin. Sehingga kita tidak boleh berpikiran sedikit pun kita lebih baik dan lebih benar dari mereka. Dan apa yang kita bawa, apa yang kita pahami lebih baik dan lebih benar dari mereka, jangan. Artinya kita menanamkan kebencian di hati mereka pada kita. Bagaimanapun kita harus, kalaupun sekarang menyelisihi apa yang kebiasaan mereka, kita sampaikan. Kita sampaikan barakallahu fikum, makanya disitulah membutuhkan hikmah. Membutuhkan kecerdasan barakallahu fikum dari kita. Bukan berarti pelimpahan ya, Dad. Hah? Bukan berarti pelimpahan ya, Dad. Enggak. Tapi kan demi keamanan. Iya. Bukan berarti pelimpahan, bukan. Demi keamanan kita. demi barakallahu fikum menyatukan muslimin. Yang namanya plin-plan itu, kalau kita di sini misalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu masuk kampung lagi main gaple, ikut main gaple. Nah, ini baru namanya plin-plan. Lagi main gaple, ikut main gaple. Yang penting saya mau dakwai mereka. Oh, ini kalau ini udah enggak benar. Ini udah mengorbankan akidah. Kalau masalah-masalah seperti ini apa? Enggak ada masalah. Artinya memang di dalam hal apa namanya? Dalam ruang lingkup yang diperbolehkan. Dalam ruang lingkup yang diperbolehkan barakallahu fikum. Lagi pula yang kedua, mereka ini bukan musuh kita. Mereka ini muslimin. Kalau seandainya mereka jelas-jelas musuh kita, lain lagi. Lain lagi barakallahu fikum. Yang namanya plin-plan, misalnya istri kita kalau di kota gini pakai jilbab, ketika masuk di sana, mah jilbabnya dilepas, pakai rok pendek aja. Gak enak ya, orang-orang sini kayaknya masih fobi pada jilbab. Itu baru namanya plin-plan. Jilbab kewajiban. Tahu-tahu begitu masuk deso, lepas jilbabnya, ini ada rok pendek spesial. Nanti kalau udah masuk kota lagi baru dipakai. Jangan. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini barakallahu fikum bukan pelin-pelan. Justru. Kalau tafik memang. Gimana? Kalau tafik nggak boleh. Artinya mengambil yang muda-muda berarti kan dia menggambarkan. Artinya tidak ada tafik yang berarti mengambilnya cuma yang muda-muda itu. Enggak. Artinya dalam hal-hal yang seperti ini, dalam batas yang memang sebenarnya dalam masalah, intinya dalam masalah fikih, dalam masalah furu', itu maksudnya. Berbeda dengan kalau memang seperti yang tadi itu masalah-masalah yang memang prinsipil, yang memang wajib kemudian atau muharram, dan dia akhirnya pelin-pelan di situ, itu yang enggak benar. Ayo bareng-bareng, ya mau apa lagi? Saya mau enggak mau harus ikut-ikutan berdoa di kuburan misalnya. Demi untuk masyarakat. Ya ini berat. Ini sudah menyangkut akidah. Sudah menyangkut prinsip. Sudah menyangkut prinsip. Ikut-ikutan misalnya karena dia masuk di tempatnya orang-orang Syiah, enggak sholat Jumat. Mereka kan enggak wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat mereka rapat di rumah, enggak ada orang Syiah. Maklum enggak benar kalau seperti ini. Ini barakallahu fikum. Jadi perbedaannya tadi dalam masalah ruang lingkup istilahnya, terutama masalah fikih. Masalah fikih barakallahu fikum yang tidak menyangkut masalah prinsip. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa barakallahu fikum. Nas'alullaha azza wa jalla bimannihi wa karamihi wa yuwaffiqna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.